السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Dengan seizin Allah, kita kembali diperkenankan untuk bisa melanjutkan pelajaran kitab tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan ini kita belum beranjak dari bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang mencari berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan yang sejenis keduanya. Pada pelajaran yang terakhir kita sudah membaca poin yang ke-20 dari pembahasan masail, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini. Kembali kita membaca poin yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala al-ishrun, yang ke-20, yakni yang ke-20 dari masail yang beliau sebutkan dalam bab ini. Annahu mutaqarrirun indahum annal ibadat mabnaha alal amr, bahwa sudah menjadi ketetapan di kalangan mereka yang namanya ibadah-ibadah landasannya adalah perintah. Artinya, selama ada perintah, maka itu disyariatkan. Jika tidak ada perintah, maka itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Perintah yang dimaksud adalah perintah dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fasara fihi at-tanbihu ala masail al-qabr, sehingga terdapat di dalamnya peringatan mengenai pertanyaan-pertanyaan kubur. Artinya, dalam hadis yang telah lalu ada peringatan tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Amma man rabbuka fawadih. Adapun mengenai siapa Rabbmu, maka perkaranya jelas. Ya. Karena dalam hadis yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya untuk tidak meminta sebagaimana permintaan Bani Israel, karena permintaan itu adalah permintaan yang syirik, mempersekutukan Allah. Ya. Jadi masalah siapa Rabbmu, perkaranya jelas. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Rabb kita hanya Allah. Sehingga kalau mencari berkah, jangan mencari berkah dari yang selain Allah, tapi mintalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma man nabiyyuka. Adapun mengenai siapa nabimu. Fa min ikhbarihi bi anba'il ghaib. Maka bisa diambil dari pemberitaan beliau mengenai berita-berita yang ghaib. Beliau menyatakan, latar kabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ini adalah pemberitaan beliau mengenai perkara-perkara ghaib yang akan terjadi. Di mana beliau telah mengkhabarkan di antara umat ini akan ada orang-orang yang mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum mereka, al-Yahud wa Nasara. Dan pemberitaan mengenai perkara ghaib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa min indillah, datangnya daripada sisi Allah, bukan beliau mengada-adanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Karena tidak ada yang bisa memberitakan kabar ghaib secara benar kecuali orang yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah menyatakan bahwa Allah lah yang mengetahui perkara ghaib. Dan tidak ada seorang pun yang Allah beritahu tentang keghaibannya kecuali siapa yang Allah ridai dari kalangan rasul. Ya. Maka tatkala beliau memberitakan tentang perkara ghaib, artinya apa? Bahwa beliau adalah seorang rasul. Maka pertanyaan kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka hadis ini memberikan isyarat bahwa nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitakan perkara ghaib dengan wahyu dari Allah sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Wa amma ma dinuka. Adapun mengenai apa agamamu? Fa min qaulihim. Maka diambil dari ucapan mereka. Ija'al lana ilahan ila akhirih. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Di sini ada peringatan bahwa agama kita adalah Islam, yaitu agama tauhid yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sehingga tatkala sahabat-sahabat baru meminta kepada Nabi untuk dijadikannya Zatu Anwar, beliau mengingatkan bahwa ucapan ini persis seperti ucapan Bani Israel, ija'an lana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel yang meminta kesyirikan, Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Ya. Nabi mengingatkan bahwa ini tidak benar. Ya. Karena agama kita adalah Islam yang menolak segala bentuk syirik. Nah, dan inilah kelebihan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Seperti yang pernah kita ingatkan, bahwa beliau rahimahullah punya faham dakik. Pemahamannya itu dalam, detail, sehingga terkadang beliau menyimpulkan dari sebuah hadis perkara-perkara yang barangkali tidak terpikirkan oleh banyak dari kalangan ahlul ilm. Ya, seperti permasalahan ini, beliau bisa menyimpulkan dari hadis yang telah kita baca, hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, ya, tentang adanya tiga pertanyaan kubur. Ya. Mengisyaratkan kepada tiga pertanyaan kubur. Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuk. Siapa Rabbmu dan siapa nabimu dan apa agamamu? Seperti yang tadi kita jelaskan. Nah. Kemudian al-hadiyata wal isrun. Yang ke-21. Anna sunnata ahli kitab madmumah ka sunnatil musyrikin. Bahwasanya sunnah ahli kitab adalah tercela seperti sunnah orang-orang yang musyrik. Karena Nabi mengingatkan la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian. Ketika ditanyakan kepada beliau, faman hum, siapa mereka itu? Al-Yahudu wa'n-Nasara, mereka itu apakah Al-Yahud dan An-Nasara? Beliau menjawab, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Dan pemberitaan beliau ini, seperti yang sudah kita jelaskan, bukanlah bermaksud membolehkan untuk kita mengikuti sunnah-sunnah ahli kitab. Tapi justru pemberitaan beliau ini adalah larangan, ya, supaya kita jangan mengikuti sunnah-sunnah ahli kitab. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah ahli kitab madmumah, sebagaimana layaknya sunnah orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu dilarang kita mencontoh, meniru, menyerupai ahli kitab. Sebagaimana kita dilarang mencontoh, menyerupai al-kuffar wal musyrikin. Ya, al-kuffar wal musyrikin. Baik dalam hal penampilan yang identik dengan mereka. Ya. Demikian pula dalam hal ucapan-ucapan yang identik dengan mereka. Demikian pula dalam perkara perayaan-perayaan. Peringatan-peringatan dan segala sesuatu yang menjadi identitas dari mereka ahlul kitab atau al-kuffar wal musyrikin, ya, identitas mereka dan agama mereka. Nah, dan ini adalah prinsip yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan mereka. Seperti beberapa hari yang lalu, kita melihat, ya, bisa kita menyaksikan di sekitar lingkungan kita bagaimana banyak dari kalangan muslimin ikut memperingati hari Paskah. Dan suatu hal yang sangat disayangkan di mana hari Paskah itu dijadikan sebagai hari libur untuk kaum muslimin memperingatinya atau masyarakat memperingatinya. Ini jelas perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga pada hari-hari yang seperti ini, peringatan-peringatan yang seperti ini, ya, perayaan-perayaan yang seperti ini, hendaknya kita tetap sebagaimana biasanya. Tidak ada peringatan sama sekali. Tidak ada perayaan. Ya. Dan tidak menunjukkan sedikit pun perasaan menyambut hari itu. Apalagi harus mengucapkan selamat. Yang kita ucapkan bukan selamat, kehancuran. Ya. Karena itu adalah tashabbuh bisunnati ahlil kitab. Ya, tashabbuh bisunnati ahlil kitab. Hari apa hari Paskah? Peringatan apa? Hah? Menurut mereka, ya, menurut mereka itu adalah hari kematian dari Al-Masih. Menurut mereka. Yang benar, di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa AS, bukan mewafatkannya. Dan kalimat mewafatkan itu di dalam Al-Quran diterangkan dalam ayat lain bahwa yang dimaksud adalah mengangkatnya ke sisi Allah. Dan beliau nanti akan turun kembali di akhir zaman di atas menara putih di wilayah timur Damaskus. Ya, yang mana menara putih ini dibangun dengan harta Nasara sendiri. Beliau akan turun membawa keadilan, menghapuskan, menghancurkan salib, ya, membunuh babi, meletakkan upeti, memerangi Dajjal. Dan bahkan yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa AS di bawah pimpinan pasukan Al-Imam Mahdi. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan kaum muslimin yang berdasarkan kepada Al-Quran wal Hadis. Nah, ana kulli hal, bahwa sunnatu ahlil kitab madmumah. Sunnah ahlil kitab adalah tercela, sebagaimana sunnah al-musyrikin. Baik. Al-Thaniyah wal Ishrun. Yang ke-28. Yang ke-22. Annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuh la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqaulihim wa nahnu hudasa'u ahdin bikufr. Bahwasanya orang-orang yang berpindah dari kebatilan, yang telah terbiasa hatinya dengannya, la yu'man ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah, tidak dirasa aman bahwa di dalam hatinya masih tersisa sesuatu dari kebiasaan itu. Nah, karena ucapan mereka, wa nahnu hudasa'u ahdin bikufr, kami adalah orang yang baru saja terlepas daripada kekafiran, yaitu kekafiran syirik. Begitu mereka diingatkan atau terkenang kembali dengan perbuatan syirik mereka yang pernah mereka lakukan di masa jahiliyah, mereka langsung memintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muncul sisa yang masih ada di dalam hati. Ya, walaupun tujuan mereka bukan untuk berbuat syirik seperti yang sudah kita sebutkan, karena tidak mungkin sahabat punya niat yang seperti itu. Sebab dari dulu pun mereka sudah tahu, sebelum mereka masuk ke dalam Islam mereka sudah tahu kalau di dalam Islam ini dilarang untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang selain Allah. Jadi tidak mungkin niat mereka ingin menyekutukan Allah. Niat mereka justru ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Sehingga mereka minta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih terdapat sisa-sisa daripada kebiasaan masa lampau pada diri mereka. Namun diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang olehnya. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang baru saja berpindah dari sebuah kebatilan, apakah itu kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan setiap kejelekan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berupaya sekuat tenaga, semampu mungkin untuk menghapuskan dan membersihkan sisa-sisa kejelekan itu daripada hatinya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dia menjauhkan diri dari segala bentuk sarana dan sebabnya. Ya. menjauhkan diri dari segala tempatnya dan menjauhkan diri dari setiap orang-orang yang masih melakukannya. Nah, sehingga dengan demikian dia akan benar-benar bisa membersihkan diri dari kejelekan dan kebiasaan buruk yang telah lampau itu. Nah, dan kita masih ingat dengan hadis orang yang membunuh 99 orang kemudian melengkapinya dengan membunuh seorang rahib, ya, hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, di mana dalam hadis itu orang ini ketika taubat apa yang diperintahkan kepadanya, dia diperintahkan untuk meninggalkan tempat buruk yang dia telah tinggal padanya sebelum itu dan menuju kepada negeri yang baik, kampung yang baik, yang di sana disembah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka demikianlah orang yang bertaubat, maka hendaklah dia memutus urat akar atau segala sesuatu yang menghubungkan dia kepada kebatilan yang telah dia tinggalkan. Ya. Kalau tidak, maka dia akan masih teringat dan terkenang-kenang dengan kebatilan masa lampau. Dan itu sangat efektif untuk membuatnya kembali kepada dosa yang sebelumnya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat hadis ini, sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan Zatu Anwar, ya, mereka ini dalam kondisi sedang bersama Nabi. Ya. Disertai oleh sekian banyak para sahabat yang telah baik keislamannya. Ya. Hanya semata-mata karena mereka melintasi. Ya, melintasi suatu kaum yang mempunyai Zatu Anwar. Langsung teringat kembali. Ya. Dan bagaimana apabila seorang yang telah bertaubat dari suatu kebatilan, kemudian dia masih tinggal di tempat kebatilan itu. Nah, maka itu tidak akan mendukung kepada taubatnya. Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam syarat seorang yang bertaubat, itu disyaratkan untuk dia bertekad tidak mengulangi dosa yang sama. Sehingga dengan tekadnya itu hilang segala bentuk sisa daripada kebatilan masa lampaunya. Nah, dan diharapkan dengan tekadnya itu dia memutuskan hubungan dengan segala masa lampaunya yang kelam. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah pelajaran penting yang ke-22 di mana kita bisa mengambil pelajaran untuk menghindarkan diri dari tempat-tempat yang jelek, sarana-sarana yang jelek, ya. Sebab-sebab yang jelek yang bisa mengingatkan kita kepada hal-hal jelek yang telah kita tinggalkan. Oi. Sekarang kita akan membaca syarah dari bab ini ya, mengenai hadis ataupun penjelasan yang telah disebutkan. Qala Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala asy-syarah. At-tabarruku huwa iltimasul barakah minasy-syekh. Yang dimaksud dengan at-tabarruk adalah mencari berkah dari sesuatu. Jadi yang disebut dengan at-tabarruk adalah mencari berkah dari sesuatu. Faman tabarraqa bi syai'in kana ala haddi za'mihi anna dzalika syai'a fihi barakah wal barakah hiya mukatsaratu syai' wa ja'luhu katsira aktara minal adah. Maka barang siapa yang mencari berkah dengan sesuatu, dia berada pada batasan anggapannya bahwa sesuatu itu di dalamnya ada barokah. Jadi kata beliau, barang siapa yang mencari berkah kepada sesuatu, mesti dia menganggap bahwa sesuatu itu ada barokahnya. Wal barokah hiya mukafaratu syai. Dan yang disebut dengan al barokah yaitu memperbanyak sesuatu. Waja'aluhu katsiran aktsar minal 'adah, dan menjadikannya lebih banyak daripada kebiasaannya. Nah, maka gampangnya seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa al-barokah yaitu banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan pada sesuatu. Ya, katsratul khair wa thubutuh. Ya, banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan pada sesuatu, itu disebut dengan al-barokah. Ya. Nah, banyaknya di sini kata beliau aktsar minal 'adah. Banyak lebih daripada kebiasaannya. Ya. Seperti yang dicontohkan. Ya. Barokah yang syar'iyah seperti melaksanakan sholat. Kita tahu bahwa sholat itu ada barokah, ya enggak? Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, la syak. Baik. Tapi sholat-sholat tertentu mengandung keberkatan yang lebih. Sebagai contoh, apabila sholat itu dilakukan di Masjidil Haram, kalau di tempat lain itu satu pahalanya. Ya, tapi kalau di Masjidil Haram itu 100 ribu kali lipat. Berarti kebaikannya banyak berlipat ganda lebih daripada kebiasaannya. Walaupun sholatnya sama pada waktu yang sama. Nah, ini contoh bahwa di dalamnya ada barokah. Ya, di dalamnya ada barokah. Nah, demikian pula kalau kita contohkan seperti ilmu. Kita yakin bahwa ilmu yang bermanfaat apapun bentuknya, ya, itu ada kebaikannya. Tapi kalau yang dituntut itu adalah ilmu tentang agama yang mulia ini, kebaikannya itu banyak, melebihi pengetahuan-pengetahuan lain yang bermanfaat. Ya. Bukan saja mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala, ya, mendapatkan permintaan ampun, ya, para malaikat tunduk kepadanya, dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita jelaskan. Baik. Nah, ini namanya al-barokah, ya, di mana kebaikannya itu lebih banyak daripada kebiasaannya. Wa qaulul insani ya'lamu anna hadha asy-syai'a fihi barakah amrun marfu'. Nah, kata beliau, keberadaan seseorang bisa tahu bahwa sesuatu ini padanya terdapat barakah adalah perkara yang tertolak. Ya. Wa ghairu maqbul. Ya. Dan tidak bisa diterima. Nah, illa an yakuna hadzal ilmu waridan min Allah azza wa jal kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-hadis. Kecuali kata beliau, apabila pengetahuan ini datangnya dari Allah azza wa jal sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan hadis. Baik. Ya. Ini yang beliau maksud adalah barokah yang syar'iyyah, yang mana kebaikannya tidak diketahui banyak kecuali dari syariat. Ya. Itu tidak bisa diada-ada atau dipikirkan atau dikhayalkan atau diduga oleh seseorang dengan akalnya sendiri. Ya. Tapi harus ada dalilnya. Nah, harus ada dalilnya. Karena ini adalah perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dalam masalah fadailul a'mal, ya, keutamaan-keutamaan amal itu, ya, tidak bisa seseorang hanya menduga-duga bahwa sebuah amalan ada keutamaannya demikian dan demikian. Ya. Makanya pendapat yang benar bahwa beramal dengan fadailul a'mal dalam hadis yang dhaif tidak dibenarkan. Sebab mengenai keutamaan-keutamaan amal itu harus datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, dari mana kita tahu bahwa itu mengandung kebaikan-kebaikan yang cukup banyak. Ya, baik itu sholat, baik itu puasa, ataupun amalan-amalan yang lain. Harus ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Nah. Demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang hissi, yang sifatnya bisa ditangkap oleh panca indera kita akan kemanfaatannya, akan kebaikannya yang cukup banyak, ini tentunya harus dengan penelitian dan pengalaman. Penelitian dan pengalaman membuktikan secara ilmu pengetahuan yang ilmiah bahwa ini mengandung kebaikan-kebaikan, kemanfaatan demikian dan demikian. Sehingga ada proses alamiahnya yang terbukti secara otentik. Barulah bisa kita katakan bahwa ini mengandung barokah. Ya, dari sisi dia mengandung zat ini, zat ini, zat ini, zat ini yang bisa membawa kemanfaatan-kemanfaatan. Nah, tapi kalau hanya sekedar menduga-duga saja, itulah yang setelah kita pelajari, masuknya ke dalam bab syirik yang kecil. Paham enggak? Di mana seseorang menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab. Dia meyakini bahwa di dalamnya ada barokah padahal belum tentu ada barokah. Ya. Seperti ya, orang yang menggantungkan tamimah. Ya, menggantungkan tamimah. Ini tidak bisa dibuktikan secara penelitian yang ilmiah. Tidak pula secara pengalaman yang sahih bahwa dia membawa kemanfaatan yang banyak. Tidak ada lain kecuali hanya sugesti saja. Sehingga dia menjadikan ini sebagai sebab bisa untuk menolak penyakitnya. Maka ini masuknya nanti ke dalam syirik yang kecil. Maka orang yang menganggap pada sesuatu ada barokah, ini harus dengan amrun syar'i. Ya, ada dalilnya daripada Alkitab atau Sunnah. Atau kalau memang itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, ada pembuktiannya secara penelitian ilmiah yang otentik. Ya, oleh ahlinya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak, maka apa yang kita sangka, apa yang kita anggap mengandung barokah, bisa membuat kita jatuh ke dalam syirik. Syirik yang kecil, apabila kita menjadikannya sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qulu fil qas'ati min jawanibiha, makanlah oleh kalian di dalam nampan itu dari sisi-sisinya. Wala ta'kulu min wastiha, dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wastiha, karena keberkatan itu akan turun di tengahnya. Ya. Jadi kita mulai makan dari pinggir. Ya. Baru merayap ke tengah. Tapi kalau kita copot tengahnya dulu, khalas, hilang barokahnya. Karena barokah itu akan turun di tengahnya nanti. Wajib kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal barakata tanzilu fi wastiha. Barokah itu akan turun di tengahnya. Sehingga jangan mulai dari tengahnya, dari pinggirnya. Nah, ketika kita sampai ke tengahnya, barokah itu telah turun di tengahnya. Begitu. Nah, ini ada dalilnya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menduga-duga. Kalau tidak ada hadis ini, tidak boleh kita mengatakan jangan makan dari tengah, dari pinggirnya, karena barokah itu akan turun di tengahnya. Jadi kita mulai dari pinggir dulu. Kenapa? Karena di pinggir itu lebih dekat dengan kita sehingga lebih gampang diambil. Ah, ini akal. Ya. Akal tidak bisa menangkap letaknya barokah. Karena barokah itu datangnya dari Allah. Ya. Dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. ya. Prosesnya secara otentik tidak bisa dibuktikan begitu. Karena yang namanya barokah itu adalah datang dari Allah Tabaraka wa Taala sebagai sesuatu yang gaib. Ya, kalau ada hadisnya barulah kita katakan bahwa itu barokah. Baik. Qala wa ma'na dzalik. Makna hal itu. Annal barakata tanzilu fiha. Ya. Bahwasanya barokah itu akan turun padanya. Fayakthuru at-ta'amu awil ma', sehingga makanan itu akan menjadi banyak, atau demikian pula dengan air. Nah, ini beliau terangkan kenapa kita makan dari pinggir, jangan dari tengah. Ya. Kata Nabi bahwa barokah itu akan turun di tengahnya. Sehingga kalau nanti barokah turun di tengahnya, makanan itu jadi banyak. Ya. Atau kalau dia ada airnya, kuah misalnya, kuah itu jadi banyak. Ya. Mungkin kita tidak menyadari. Mungkin kita tidak melihatnya secara mata fisik. Ya, mata kepala kita. Tapi tak kala kita memakannya, ya, karena di dalamnya telah ada barokah, ya, apa yang kita makan itu menjadi satu kebaikan untuk kita. Misalnya di antara kebaikan itu kita cepat merasa kenyang, ya, karena kita telah mendapatkan barokahnya. Sehingga walaupun orang banyak yang memakannya, makanan segitu itu cukup. Kenapa? Karena sudah ada barokahnya, gitu. Sehingga dengan demikian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memakan dari pinggirnya. Ya. Nah, dan seperti yang sudah kita jelaskan bahwa kebiasaan Nabi dan para sahabatnya, radhiyallahu anhum, makan mereka adalah berjamaah. Ya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat, mereka seringnya makannya adalah berjamaah, tidak sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ya. Karena itu bukan kebiasaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik. Qala wa dzalika idza samma alaih. Yang demikian itu terjadi apabila dia mengucapkan basmalah atasnya. Ya. Karena kalau dia tidak mengucapkan basmalah, barokah itu hilang. Makanannya dimakan oleh syaitan. Ya. Syaitan ikut makan atau ikut minum bersamanya. Kalau dia tidak membaca basmalah. Waqad kana takthiru at-ta'ami fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam amran mahsusan. Amran mahsusan. Dan adalah dibanyakannya makanan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dipersaksikan. Ya. Dirasakan oleh para sahabatnya. Makanya mereka sering mendapatkan situasi kekurangan makanan, ya, logistiknya kurang, tetapi mereka selalu merasa cukup. Kenapa? Karena barokah. Beda dengan kita sekarang, logistik kita banyak, bahkan berbulan-bulan setelahnya pun masih cukup, tapi selalu merasa kekurangan, ya. Nah, kita sudah ribut, padahal hal itu belum terjadi. Kehabisan itu belum terjadi. Kenapa? Karena kurang barokahnya. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ya, logistiknya sedikit, makanannya sedikit, tetapi barokah. Ya, sehingga mereka selalu merasa cukup dengan yang sedikit itu. Dicontohkan di sini ka'anak Jabir wasaihi minasy'ir, seperti peristiwa tentang anak kambing betina milik Jabir dan satu sa' tepungnya dari tepung gandum. Ya. Kemudian dikisahkan ceritanya di sini. Yang lebih kurang intinya bahwa peristiwa itu terjadi di masa perang Khandaq. Ya, pada waktu itu para sahabat berkumpul untuk menggali lubang parit, ya, dalam rangka melindungi kota Madinah dari serangan Al-Ahzab. Ya, dari serangan pasukan Arab yang bersatu untuk menghabisi Nabi dan meluluhlantakkan kota Madinah. Nah, di tengah mereka menggali khandaq ini, mereka dalam keadaan lapar, tidak makan beberapa hari. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa inilah kelihatan bahwa beliau meletakkan atau menyisipkan batu antara perut beliau dengan ikat pinggangnya untuk menahan lapar. Tatkala hal ini dilihat oleh Jabir radhiyallahu anhu, Jabir berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundangnya untuk datang ke rumah. Ya. Dengan harapan bahwa Nabi tidak teriak kepada para sahabat bahwa Jabir punya makanan. Kenapa? Karena makanannya sedikit, hanya seekor anak kambing betina dan satu sa' dari gandum. Tahu satu sa'? Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu adalah ibaratnya 2 telapak tangan orang yang sedang dikumpulkan. Begini. Ya, 4 kali ini ya, atau orang yang mungkin lebih gede lagi tangannya dari saya. Ya. 4 kali ini itu namanya satu sa'. Atau kalau mau dikilogramkan sekarang yaitu sekitar 2,5 kilogram beras. Dari beras ya. Kalau ini gandum. Satu sa' gandum. Sedikit sekali. Sementara para sahabat itu berapa jumlahnya pada waktu itu? 1.400 orang atau 1.500 orang itu. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Makanya Jabir datang kepada Nabi berbisik-bisik, ya Rasulullah, punya makanan, silakan datang ke rumahku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam teriak, wahai para sahabat Muhajirin, Al Ansar, Jabir punya makanan, ya Allah, kita berangkat ke rumahnya. Akhirnya para sahabat itu berbondong-bondong berangkat ke tempatnya Jabir. Ya, Jabir melihat itu salah. Dia merasa sudah kiamat sudah. Dia berbisik kepada istrinya, terjadi apa yang engkau khawatirkan. Karena dia sudah dipesani oleh istrinya, engkau jangan teriak. Engkau bisikkan kepada Nabi, supaya Nabi datang seorang diri dan hanya dengan beberapa orang sahabat. Itu pesan istrinya dari rumah. Tapi ternyata Nabi meneriakkan hal itu kepada segenap para sahabat, diajak semuanya. Ya, sehingga kata Jabir tatkala dia pulang, terjadi apa yang kau khawatirkan. Namun inilah barokah yang kemudian terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi datang, Nabi bilang, adonan tepungmu jangan engkau buat rotinya dulu, ya. Kemudian bubur dagingmu jangan engkau buka tutupnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya istrinya mengadon tepung itu menjadi roti bersama seorang ahli roti dari kalangan wanita-wanita muslimah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di situ. Beliau yakni menghembuskan sedikit air ludah sambil berdoa kepada Allah pada adonan tersebut dan kepada bubur daging yang sedang dimasak itu. Ya. Rotinya jadi, kemudian apa bubur dagingnya itu jadi, diambil oleh Nabi, dimasukkan ke dalam nampan, cukup untuk 10 orang. Dipanggil 10 orang yang pertama makan sampai kenyang. 10 orang kedua, 10 orang ketiga, terus sampai semuanya habis. Nabi juga ikut makan, Jabir ikut makan, istrinya ikut makan, masih sisa dan masih banyak. Ya, dan diminta untuk membagikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Aukamatil hadis ini menunjukkan bahwa makanan sedikit tapi barokahnya banyak. Nah, barakallahu fikum. Jadi kekurangan logistik itu sebetulnya bukan masalah kalau barokahnya banyak. Ya. Yang masalah itu adalah logistik banyak tapi tidak ada barokahnya. Nah, ilahuna kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.